إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala. Dan kita sampai di halaman 65 ya. Saya meminta waktu sebentar untuk membaca beberapa kalimat atau beberapa halaman sebelumnya agar tidak timbul salah paham. Karena apa yang kita baca di halaman 65 ini sangat berkaitan erat dengan apa yang tertulis di halaman 63. Ya, halaman 62, 63, 64, 65 ini kita masih membaca keterangan dari Imam Nawawi. Karena ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa Imam Nawawi ini ya tidak termasuk ke dalam jajaran ulama ahli sunnati wal jamaah. Padahal di kitab beliau yang ditulis di akhir-akhir hayat beliau, ya beliau menetapkan judul kitabnya adalah Juz'un fihi dzikru i'tiqadi salafi fil hurufi wal aswat. Ya, bagian yang di dalamnya terdapat penyebutan akidah salaf dalam masalah huruf dan suara. Ya, tulisan beliau. Ya, di situ beliau menukilkan ucapan ya Ahmad bin Al-Hasan Al-Urmawi dan seterusnya. Kemudian beliau juga menyatakan ya, setelah menuliskan mukaddimah yang pendek, beliau mengatakan di halaman 64 itu, wa nahnu min dinina tamassuku bi kitabillahi wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya 'anil sahabati wa tabi'ina wa aimatil haditsil masyhurina wa nu'minu bi jami'i ahaditsis sifati wa la nazidu 'an dzalika syai'a wa la nanqusu minhu syai'a ka haditsi qissatid dajjal wa qawlihi fihi wa inna rabbakum laisa bi'awar wa ka haditsin nuzul ila sama'id dunya wa ka haditsil istiwa' ila al'arsy wa innal quluba baina ya usbu'aini min asabihi wa innahu yadha'u as-samawati 'ala isba'in wal ardina 'ala isba'in wa naqulu bi tasdiqi haditsil mi'raji wa bi sahihi ma fihi min ar-riwayati wa nadinullah wa nadinu anna allaha muqallibul qulub wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith jami'an kama ja'at bihi biha ar-riwayatu min ghairi kashfin an ta'wiliha wa an numirraha kama ja'at. Ini pernyataan beliau. yang sangat jelas dan tegas menjelaskan akidah beliau dalam masalah asma wa sifat. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa annal imana qaulun wa amalun, dan bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan keimanan itu berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana sudah pernah kita sampaikan definisi iman, bahwa al-imanu khamsu nunat. Iman itu adalah lima nun. Nun yang pertama, tasdikun bil janani, membenarkan dalam hati. Wa ikrarun bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi wal arkani, mengamalkan dengan anggota badan. Ya yazidu bita'atir rahmani, bertambah dengan mentaati Allah. Wa yanqusu bita'ati syaitani, dan berkurang dengan mentaati setan. Wa naqulu, kami juga mengatakan, kata beliau, innallaha yaji'u yaumal qiyamati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang di hari kiamat. Ia menjadi ucapan tegas dari beliau rahimahullahu taala, dari Imam Nawawi, bahwasanya Allah itu memiliki sifat datang. Kami, kata beliau, menetapkan bahwasanya Allah akan datang di hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala katakan sendiri, wa ja'a, dan datang rabbuka, Tuhanmu, wal malaku saffan saffa, dalam keadaan para malaikat itu berbaris. Surat Al-Fajr ayat 22. Ayat ini menetapkan sifat datang. Allah itu memiliki sifat datang. Allah memiliki sifat turun. Allah memiliki sifat kalam. Dan kalamullah itu dengan huruf dan suara. Ini akidahnya Imam Nawawi. Ya. Maka tidak benar jika ada mengatakan, man qala laka anan Nawawi ya salafi fahuwa kadhibun. Hatta yamut, sampai dia mati. Ada sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan begitu. Man qala laka anan Nawawi salafi kadzabun, wallahi kadzab hatta yamut, kata dia. Barang siapa ada orang mengatakan Nawawi adalah, Imam Nawawi adalah seorang salafi, seorang ahli sunnah yang menetapkan asma dan sifat bagi Allah, maka dia pendusta. Demi Allah dia pendusta sampai mati, katanya. Padahal di sini ditetapkan Imam Nawawi menetapkan ayat dan hadis-hadis tentang sifat. Iya, mungkin dulu di awal-awal beliau ya termasuk terpengaruh dengan pemikiran Asy'ariyah. Kemudian di akhir hayat beliau, beliau menulis kitab apa tadi? Juz'un fihi dzikru i'tiqadi as-salafi. Ya, fil aswati fil hurufi wal aswat. Ya. Bagian yang di dalamnya ada penyebutan akidah salaf tentang suara dan huruf. Bahwasanya kalamullahi masmu, firman Allah itu bisa didengar, dan bahwasanya Allah itu tidak buta sebelah matanya. Ini penetapan Allah memiliki dua mata. Nabi mengatakan, wa inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak buta matanya yang sebelah kanan. Ini penetapan dari Nabi bahwasanya Allah memiliki mata, memiliki dua mata, tidak sebagaimana Dajjal. Kemudian Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, kemudian hati-hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah, dan kelak Allah akan meletakkan langit-langit di sebagian jarinya dan bumi-bumi di sebagian yang lainnya. Kemudian kita mempercayai, membenarkan hadis Mi'raj, bahwasanya Nabi naik ke atas langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hadis-hadis sahih yang lainnya ditetapkan oleh Imam Nawawi. Kemudian beliau mengatakan, wa naqulu innallaha yaji'u yaumal qiyamah, sesungguhnya kami mengatakan bahwa Allah itu akan datang di hari kiamat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Surat Al-Fajr ayat 22. Wa innallaha yaqrubu min ibadihi kaifa yasha'u. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendekat dengan hamba-Nya ya dengan tata cara yang Allah kehendaki. Liqaulihi taala, berdasarkan firman Allah Taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. dan kami lebih dekat darinya daripada hablil warid, ya, daripada urat leher. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, surat An-Najm ayat 8-9. Wa ashbahi dhalika min ayatis sifat, dan yang lainnya berupa ayat-ayat sifat. Wala nata'awwaluha wala nakshifu anha, kita tidak boleh mentakwilnya dan kita tidak boleh menyingkap-nyingkap, ya, mencari-cari tentang kaifiat sifat Allah. Bal nakuffu an dzalika, bahkan kita menahan diri dari hal itu. Kama kaffa anhu salafus salihu, sebagaimana kaum salafus salih juga menahan diri dari mencari-cari kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita kaifiatnya. Wa nu'minu bi anna Allah ala arsyhi, dan kita beriman bahwasanya Allah di atas arsy-Nya. Kama akhbara fi kitabihil aziz, sebagaimana telah Allah kabarkan sendiri di dalam Al-Qur'an yang mulia. Wala naqulu huwa fi kulli makan, kita tidak mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Bal huwa fis sama'i, bahkan Allah itu ada di atas langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya Allah itu ada di mana-mana. La yakhlu minhu makanun, ya, tidak ada satu lokasi, satu koordinat, satu tempat yang kosong dari ilmu Allah. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, a'amintum man fis sama'i, tidakkah kalian beriman kepada zat yang ada di atas langit? Surat Al-Mulk ayat 16. Ya. Apakah kalian tidak beriman kepada zat yang ada di atas langit? Itu firman Allah, menetapkan Allah itu ada di atas langit. Wa kama qala, dan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik. Apa yang naik? Al kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik. Ya, ucapan-ucapan yang baik naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan Allah itu di atas. Kalimat-kalimat yang baik naik, Nabi ketika Isra Mi'raj juga naik, menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Surat Fatir ayat 10. Wa kama ja'a fi haditsil Isra'i ila sama'is sabi'ati, sebagaimana pula datang di dalam hadis Isra Mi'raj, ya, Isra menuju langit ketujuh. Tsumma dana min rabbih, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada Tuhannya. Jadi Nabi itu naik ke langit yang ketujuh dan beliau mendekat kepada Allah. Berarti Allah itu ada di atas. Wa kama fi hadithi sauda uridat antu'aqaq afwan, dan sebagaimana datang di dalam hadis budak hitam yang ingin dibebaskan. Nabi bertanya kepada budak hitam itu, qala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aina rabbuka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, di mana Tuhanmu? Faqalat fis sama, budak hitam itu menjawab, Allah ada di atas langit. Faqala a'tiqha fa innaha mu'minatun, Nabi bersabda, bebaskan budak ini, sesungguhnya dia wanita yang beriman. Wa amsalu dzalika katsirun fil kitabi wa sunnah, dan dalil-dalil semisal itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Nu'minu bidzalika, kita beriman kepada itu semua. Wala najhadu syai'an min dzalik, dan kita tidak mengkufuri sesuatu pun dari hal tersebut. Karena bentuk penyimpangan di dalam tauhid asma wa sifat itu disebut dengan ilhad. Ilhad itu secara bahasa artinya condong ke kanan atau condong ke kiri. Bentuk penyimpangan di dalam tauhid asma wa sifat itu disebut dengan apa? Ilhad. Ilhad itu secara bahasa artinya condong. Maka dari itu setiap kata yang mengandung huruf lam, ha, dal itu mesti memiliki makna condong. Contohnya liang lahat, lahdun, liang lahat. Ya, liang lahat, kenapa disebut liang lahat? Karena liang lahat itu ada lubang utama, ya. Ada lubang utama membujur dari utara ke selatan, gitu kan? Lalu di sisi liang yang sebelah kanan, yang di sisi kiblatnya, itu digesong, dibikin seperti goa kecil, itu disebut liang lahat. Ya. Kalau gua kecilnya tidak di sebelah kiblat tapi dibikin di tengah-tengah, itu tidak disebut liang lahat. Tapi disebut liang apa? Asyaku. Artinya membelah. Membelah jadi dua sama rata, itu namanya asyaku. Kalau liang lahat yang dibikin di ya sebelah kiblat itu, jadi lubang utama kemudian di sebelah kiblatnya digesong gitu. Dibikin agak menjorok ke sana. Nanti mayat dimasukkan di dalam gua kecil itu, terus ditutup pakai kayu begini, baru kemudian ditimbun dengan tanah. Jadi liang lahat itu sama liang kubur lebih sempit mana? Hah? Liang lahat sama liang kubur lebih sempit mana? Yakin? Jawabannya apa dulu kok Ming? Liang kubur sama liang lahat lebih sempit mana? Lebih sempit liang lahat, karena liang lahat itu bagian dari liang kubur. Liang kubur itu lubang utama yang 1x2 meter itu. Ini misalnya liang kuburnya ya, di sini nih, dari utara ke selatan. Lah nanti di sisi kulon ini dibikin, di dalam itu dibikin lubang kecil lagi, digogos begitu, gesong. Ya kira-kira dalamnya 1/2 meter, cukup untuk gundelike mayit itu. Nanti mayitnya dimasukkan ke kuburan, ke lahat itu, terus ditutup janjang baru dikubur. Yang sunnah itu adalah liang lahat. Kecuali jika kondisi tanah itu berpasir dan berair, setiap kali digesong longsor, maka kita menggunakan liang apa tadi? Asyaku, yang lubang kecil yang ada di tengah-tengah lubang besar. Wala najhadu syai'an min dzalika, kita tidak mengkufuri sedikit pun ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah. Waqad rawat ats-tsiqatu an Malik ibn Anasin, sungguh telah meriwayatkan para perawi yang terpercaya dari Malik bin Anas, anna sa'ilan, bahwasanya ada seorang yang bertanya, sa'alahu an qaulihi ta'ala, dia mengajukan pertanyaan kepada Imam Malik tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah itu beristiwa di atas arsy, surat Thaha ayat 5. Faqala, ya seorang penanya ini berkata, al-istiwa'u ghairu siapa? Imam Malik menjawabnya. Jadi ada seorang lelaki membaca firman Allah Ta'ala, Allah itu beristiwa di atas arsy. Lelaki ini bertanya, bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Qala, Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhulin, istiwa itu bukan sesuatu yang majhul, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Istiwa itu gamblang, istiwa itu cetho, istiwa itu meloho. Istiwa itu artinya adalah sa'ida ala wartafa'a wastaqara, naik tinggi ya, kemudian menetap, itu makna istiwa. Kalau diartikan bersemayam itu kurang tepat ya. Jadi al-istiwa itu sa'ida ala qasada wartafa'a wastaqarra, naik tinggi menuju kemudian menetap. Itu makna istiwa sesuai dengan penafsiran para ulama ussalaf. Ada riwayatnya, ada dalilnya. Sehingga istiwa itu tinggi di atas gitu aja. Allah itu tinggi di atasnya arsy. Bagaimana tingginya Allah? Bagaimana istiwanya Allah? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu bukan sesuatu yang majhul. Ya, bahasa gampangnya al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah dipahami. Wal kaifu ghairu ma'kulin, adapun bagaimana istiwanya Allah tidak bisa diketahui oleh akal. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimani istiwanya Allah itu wajib. Kenapa wajib? Karena Allah menyebutkan Allah memiliki sifat istiwa di dalam Al-Quran, maka kita wajib mengimaninya. Allah tinggi di atas langit itu disebutkan dalam banyak ayat, banyak hadis, maka kita mengimani Allah itu tinggi di atas langit. Adapun bagaimana sifat ketinggian Allah kita tidak tahu, karena memang tidak dirinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wasu'alu anhu bid'atun, sedangkan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu adalah pertanyaan yang bid'ah, yang tidak boleh dibayangkan bagaimana Allah. kan bumi itu bulat, ya malam itu senantiasa ada menempel di permukaan bumi. Kalau Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, berarti Allah itu kerjaannya hanya mengitari bumi saja. Itu termasuk pemikiran bid'ah seperti itu. Kita hanya meyakini Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Adapun bagaimana turunnya Allah kita tidak tahu. Jangan disamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya, berarti kerjaannya muter-muter. Berarti ente telah menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Jangan disamakan. Terus gimana turunnya Allah? Kita tidak tahu. Karena itu termasuk perkara gaib yang tidak disebutkan dan akal kita tidak mampu menjangkaunya. Akal itu ada area-areanya. Jangan dipaksakan memahami sesuatu yang bukan areanya akal. Ruwet nanti. Kita tidak akan sampai pada keimanan kalau semuanya harus ditimbang dengan akal. Orang wudhu, buang angin lewat pantatnya, kok yang dicuci mukanya? Masuk akal enggak? Antum wudhu nih, mau sholat, batal buang angin. Yang buang angin pantatnya apa mukanya? Pantatnya toh. Kenapa tidak dicuci pantatnya? Kenapa wudhu yang dicuci mukanya? Apa salahnya muka? Apa salahnya kaki? Yang buang angin pantatnya kok malah pantatnya rati apa-apa ke? Mbok nek buang angin ya dicawiki ngono. Nek saya disuruh cawik, saya enggak mau. Ning nek kowe setiap kali ngentut mau cawik ya silahkan monggo. Kalau saya enggak mau. Saya cukup sudah tunduk kepada perintah Nabi. Setiap kali buang angin tidak usah beristinja, orang sudah tetap dicuci pantatnya. Cukup mengulangi wudhu saja. Karena agama itu ketundukan. Dan kita meyakini itulah yang terbaik. Adapun akal kita belum mampu menjangkaunya, kita berhenti. Karena para ulama salah pun juga berhenti. Nanti di akhirat baru akan tersingkap semua rahasia. Oh iya ya. Itu. Dulu juga para sahabat itu belum punya mikroskop. Ketika Nabi mengatakan jika lalat hinggap di bejana kalian, tenggelamkan lalat itu. Karena sayapnya ada penyakitnya, sayap yang lain ada obatnya. Para sahabat gak bisa membuktikan kebenaran ucapan Nabi itu karena belum ada teknologi. Tapi para sahabat semuanya melakukan perintah Nabi. Mengimaninya dengan penuh kekuatan dan kepastian. Dengan penuh kepastian dan kekuatan. Adapun di zaman sekarang sudah ada penelitian menunjukkan lalat itu. Yang satu ada penyakit, yang satu ada obatnya. Ya, bahkan ada seorang siswa SMA di Indonesia ini yang menemukan obat ya bagi penyakit tertentu malaria kalau saya tidak salah, gara-gara meneliti sayapnya lalat. Ada beritanya di YouTube itu. Ya. Tapi para sahabat tidak mengetahui penemuan itu. Pokoknya apa yang dikatakan Nabi, mereka mengucapkan sami'na wa atha'na. Kita juga begitu. Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih bahwa Allah turun ke langit dunia, sudah kita beriman. Akal kita berhenti karena akal kita tidak mampu menjangkau area-area yang tidak mampu dijangkau oleh akal berupa hal-hal gaib. Seperti itu. Fa ya ilahas samawati wal ardina wa ya khaliqal khalqi ajma'in antal muttali'u 'alal bawatin wa antar raqibu 'ala kulli khafiqin wa sakinin. Wahai ilahas samawati wal ard, Tuhannya langit-langit dan bumi. Wa ya khaliqal khalqi ajma'in, wahai sang pencipta seluruh makhluk. Antal muttali'u 'alal bawatin, engkau mampu mengetahui apa? Batin-batin, apa yang tersimpan di dalam batin-batin. Wa antar raqibu 'ala kulli khafiqin wa sakinin, dan engkau itu maha mengetahui, mengawasi setiap yang bergerak dan setiap yang diam. As'aluka an taghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Aku memohon kepada engkau agar engkau mengampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan jangan jadikan ghil, rasa benci di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Rabbana Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau raufur rahim, maha kasih, maha sayang. Fahadha akhiru ma aradna dzikrahu min hadzal mukhtasar. Ini adalah akhir dari apa-apa yang ingin kami sebutkan tentangnya. di dalam kitab yang ringkas ini min mu'taqadi musannifihi, ya, dari akidah penulisnya, mimma dzakarahu fi kitabihi, ya, yang disebutkan di dalam kitabnya Ghayatul Maram fi Mas'alatil Kalam. Kitab yang berjudul Ghayatul Maram fi Mas'alatil Kalam. Ghayatul Maram itu adalah puncak kemaraman. Jadi marem itu bahasa Arab loh. Iya, terambil dari kata maram, artinya marem. Jadi nek antum buat makanan arem-arem ini kurang pas. Yang betul marem-marem itu. Bukan arem-arem. Medit barangnya bahasa Arab. Wah, wong medit ora jamak. Itu dari kata al-madidu, madid. Artinya apa? Medit. Maram artinya apa? Marem gitu. Horor apa ora kuwi? Gitu. Maka saya itu orang yang cinta dengan budaya Jawa. Tapi saya juga tidak membenci budaya Arab. Budaya apapun itu saya enggak benci, saya senang, saya cinta. Tetapi budaya-budaya yang tidak dilarang oleh syariat gitu. Apa selain budaya Jawa dan Arab yang saya suka? Banyak. Budaya apa ya misalnya? Nasi kebuli itu saya suka, itu budaya India. Tahu, nasi kebuli itu asalnya dari India. Dan saya suka itu meskipun awal kali saya tidak suka. Yo, pok sego kok mambule jamu gitu. Jadi sebagian orang nyebutnya sego jamu gitu. Karena baunya tuh, rempahnya tuh menyengat seperti kita lewat pabrik jamu. Awal-awal radoyan. Ya. Sekarang jadi doyan. Ya. Jadi tidak anti budaya. Islam datang bukan untuk merusak budaya. Silahkan dengan budaya masing-masing, Jawa bisa, Arab boleh, India, Cina boleh. Tetapi budaya-budaya yang tidak dilarang oleh syariat agama Islam, seperti itu. Li Syaikh Abil Abbas Ahmad bin Al-Hasan Al-Urmawi Asy-Syafi'i wa huwa alladhi 'alaihi al-jumhur min as-salaf wal khalaf. Tulisan Ghayatul Maram ini tulisan dari Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Al-Hasan Al-Urmawi Asy-Syafi'i. Wa huwa alladhi 'alaihi al-jumhur min as-salafi wal khalaf. Dan akidah beliau lah yang diyakini pula oleh mayoritas para ulama salaf dan ulama khalaf. Ya. Ini ucapan siapa? Ucapan Imam Nawawi. Fa ta'ammal hadzal kalam ma ajmalahu. Kata beliau, ya. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, maka renungkanlah ucapan ini, alangkah indahnya dia. Wa ta'ammal nisbata limamin Nawawi lahu ilal jumhuri minas salafi wal khalaf. Dan renungkanlah penisbatan Imam Nawawi terhadap ucapan tadi itu, bahwasanya ucapan tadi itu diyakini oleh mayoritas ulama salaf dan khalaf. Itu kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menisbatkan apa yang tadi ditulis oleh Al-Urmawi. Ucapan-ucapan Al-Urmawi dinukil oleh Imam Nawawi. Lalu kata Imam Nawawi, sikap seperti ini adalah sikap mayoritas ulama salaf dan khalaf. Thumma qala fi akhiri kitabihi, kemudian beliau mengatakan di akhir kitabnya, hadza alladhi dzakartuhu madhhabu ashabina al-muhaqqiqin al-mu'tamadi 'alaihim fit taqlidi wan-naqli ashabil jarhi wat ta'dil radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Imam Nawawi di dalam akhir kitab beliau, hadza alladhi dzakartuhu, ini semua yang telah aku sebutkan ini madhhabu ashabina al-muhaqqiqin, merupakan madhab para sahabat kami, para ulama yang teliti. Al-mu'tamadi 'alaihim fit taqlid, al-mu'tamadi 'alaihim fit taqlid, yang mana para sahabat kami, para ulama itu adalah yang diikuti. Wa naql ashabil jarhi wa ta'dil, dari kalangan ulama jarh wa ta'dil radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua. Wa huwa dalilun 'ala anna ma naqalahu 'anil Urmawi, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani. Itu kok Ustaz kok bisa tahu kok ini ucapan Nawawi, ini ucapan Urmawi, ini ucapan Syekh Abdul Malik Ramadhani. Kok bisa tahu ya? Lah kan ada tanda petiknya di situ. Kalau enggak ada tanda petiknya aku ya buta, aku ya baca kitab iki. Mumet aku, Bundet. Makanya tadi saya minta waktu untuk membaca beberapa halaman sebelumnya. Bahasa Arab itu memang begitu. Ini kembalinya baru 3 halaman sebelumnya. Ada kitab ulama kita itu pembahasan itu kembalinya ke 60 halaman sebelumnya. Apa orang brodol? Bukan hanya rambut sirah yang brodol, ya alis saya melu brodol itu. Tekanan di mana mula? Kata siapa? Syekh Abdul Malik Ramadhani, wa huwa dalilun. Ini menjadi dalil ala anna ma naqalahu anil Urmawi, bahwa apa yang Imam Nawawi nukilkan dari Al-Urmawi, dari Imam Al-Urmawi, naqalahu naqlal muayyid, beliau menukilkannya dan menolong nukilan itu, menukil dan menyetujui apa yang beliau nukil gitu loh. Paham enggak? Imam Nawawi menukil ucapan Imam Al-Urmawi dan Imam Nawawi menyetujui ucapan-ucapan Imam Al-Urmawi. Dalilnya mana? Dalilnya tadi beliau mengatakan hadza allazi dzakartuhu madzhabu ashabinal muhaqqiqin wal mu'tamadi alaihi fit taqlidi wan naqli ashabil jarhi wat ta'dil. Yang aku sebutkan ini, kata Imam Nawawi, yang aku sebutkan, ya ucapan Imam Al-Urmawi yang aku sebutkan ini adalah madhabnya sahabat kami dari kalangan para ulama yang teliti, yang menjadi patokan di dalam taklid dan penukilan ulama dari kalangan ahli jarh wa ta'dil. Ini menunjukkan Imam Nawawi menukil ucapan Al-Urmawi dan beliau menyetujuinya. La siyama wa annahu dhakara fi matla'i kitabihi hadha, terlebih lagi beliau menyebutkan di dalam ya matla' kitabihi hadza, di awal kitab beliau ini, hadza annahu katabahu jawaban liman sa'alahu an ba'dil masailil aqadiyah, dan beliau menulisnya ini sebagai bentuk jawaban bagi orang yang bertanya kepada beliau Imam Nawawi tentang sebagian masalah-masalah aqidah. Fa ajabahu, dan beliau menjawabnya, raghbatan fi idharil haqqi, karena beliau sangat ingin menampakkan al-haq, kebenaran, wa nusratan lima salafa alaihi sahabatu wa tabi'una radhiyallahu anhum ajma'in, dan dalam rangka untuk menolong ya akidah para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kadza qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, demikianlah yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di halaman 28. Wa da'a fi akhirihi, dan beliau juga menyeru di bagian akhirnya, fakana mimma da'a bihi qauluhu, di antara seruan beliau adalah ucapan beliau, amitna ala hadzal mu'taqad, mu'taqadis sahabati wat tabi'ina wal masyayikhis salihin. Ya Allah, matikanlah kami, kata Imam Nawawi, di atas akidah ini, yaitu akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya para syekh, orang-orang yang soleh. Thumma qala, dan beliau mengatakan lagi, faraghtu min nusakhihi, faraghtu min naskhihi al-khamis al-thalith min syahri rabi'il akhir, aku selesai menuliskan kitab ini pada hari Kamis tanggal 13 Rabi'ul akhir, ya, sanata sittin wa sab'ina wa sittimi'atin, pada tahun berapa itu? Sittin wa sab'ina wa sittimi'atin, 676 Hijriah. Wa kanat wafatuhu, dan kematian Imam Nawawi, wafatnya Imam Nawawi, fir rabi' wal isyrin min Rajab, pada tanggal 24 bulan Rajab, sanata sittin wa sab'ina wa sittimi'atin, pada tahun 676. Kama fil bidayati wan nihayah li Ibnu Katsir, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al Bidayah wan Nihayah tulisan Imam Ibnu Katsir. 670. Beliau wafat, ya, 670 beliau wafat di bulan apa? Rajab. Dan beliau menulis kitab tadi di mana beliau menegaskan akidah beliau, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, pada tahun ya 676. Ya, 676 di bulan Rabiul Akhir. Benar ya? Di hari Kamis tanggal min naskhihil khamis al-thalitha min syahri rabi'il akhir, tanggal 3 bulan rabi'ul awal, tahun 676 beliau menulis kitab beliau, kemudian beliau wafat di tahun 676 pada tanggal 24 bulan Rajab. Berarti selisihnya berapa antara beliau selesai menulis kitab tersebut dengan wafatnya beliau? Selisihnya berapa? Ada sampai 1 tahun? Enggak ada, wong beliau meninggal di tahun yang sama. Hanya beberapa bulan saja. Ini menunjukkan kitab ini yang ditulis Imam Nawawi ini mengoreksi kitab-kitab beliau yang lain yang barangkali ada penyimpangan dalam masalah akidah. Beliau melakukan takwil misalnya, itu sebelum beliau meralatnya. Kemudian beliau ralat, beliau tetapkan akidah beliau yang akhir di masa-masa akhir hayat beliau. Di dalam kitab apa? Juz'un fihi zikru tiqadi salaf fi mas'alatil aswati wal huruf. Kan begitu. Menjadi dalil yang kuat, yang pasti, bahwasanya Imam Nawawi itu bukan Asy'ariyah, tetapi beliau seorang ahli sunnati wal jamaah. Sebelumnya saya hanya mendengar tentang kesalafian Imam Nawawi ini dari Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah. Setelah mengkaji kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini, saya baru tahu ternyata Syekh Abdul Malik Ramadhani juga termasuk ulama yang menetapkan bahwa Imam Nawawi itu seorang yang memiliki akidah ahli sunnati wal jamaah, ya, dengan dalil akhir kitab yang beliau tuliskan. Dan beliau bukan seorang ulama yang mentakwil. Takwil-takwil sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Walillahilham. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini ya. Berarti kita sampai di halaman berapa ini? 67 selesai ya. Besok kita menginjak pembahasan di halaman 68. Antum kasih tanda ya. Nek dikongkon ngasih tanda ya dikongkon ya di corek-corek. Wih mana-mana Ustaz, kitab saya kan glowing. Nanti kalau dicorek-corek jadi peteng gitu. Kok setiap kali saya tanya, kemarin kita sampai mana? Yaudah pelongah, pelongoh. Wis dicorek apa urung? Dikasih corek, dikasih tanggal. Ya. Jadi pembahasan terakhir itu kita sampai di halaman 67 toh. Antum kasih tanggal di situ. Ini tanggal berapa ini? Hah? Tanggal 2. 2 apa? Desember, 2 Desember 2021. Lebih bagus lagi nyari nanti di HP penanggalan Hijriah. Ya, alhamdulillah selesai membaca bab kitab ini pada tanggal sekian sekian sekian, itu jadi kenangan. Satu saat antum wis tuwek, buka lagi, oh ya Allah, ternyata pada tanggal segitu dulu saya mengkhatamkan kitab Syarah Aqidah Razien di Masjid Joglo Sekalekan. Gek saiki masjide kaya ngapa rupane? Aku tak dolan rono. Ternyata masjidnya sudah jadi lantai 5. Waduh. Apa ora horor itu. Ki guru umpamane ya, umpama iki kena bali kok. Nah, sisa waktu yang ada sebagaimana biasa kita gunakan untuk membaca soalan yang telah antum semua tuliskan. Bismillah, apakah jika orang tua dulu semasa masih hidup pernah berbuat syirik, apa tetap kekal di neraka Ustadz, sedangkan ilmu belum sampai pada mereka dan sekarang sudah meninggal semuanya? Ya. Ilmu belum sampai itu ada beberapa kategori ya. Ilmu belum sampai itu memang mereka tinggal di tempat yang terpencil, atau mereka tinggal di Klaten tapi orang gelem ngaji, memang tidak mau menyempatkan diri untuk ngaji. Kalau orang tidak mau menyempatkan diri untuk ngaji, meskipun ilmu belum sampai kepada mereka, itu tidak menjadi udzur ya. Tidak menjadi udzur. Karena manusia itu diberi bekal sama 24 jam. Kenapa si A ngaji, si Fulan gak mau ngaji? Ya nek ditekoni alasannya banyak, 1001 alasan. Wong anakku okeh kok. Lah dikirane sing ngaji ki nanti anak. Wong saya kan kerja, lah apa kene iki nganggur kabeh. Apa nih alasannya? Dodol. Lah sini banyak yang sing dodol. Aku ki ya dodol lating ya, Wan. Ning ora tawa lho ya ning masjid ra entuk dodolan. Apa nih alasannya? Macul. Wah, aku yang macul. Anaknya cicili, anak saya itu 4, yang paling gede itu masih 5 tahun. Jadi 5 tahun ini adine papat ngono. Cilik-cilik ta, kok kemriyet ha pancen. Lah sing ngomong sapa? Ya mbok wedok ta. Jadi semua kita punya anak, semua kita punya kebutuhan, semua kita punya istri, semua kita punya pekerjaan. Bener enggak? Tetapi kenapa sebagian orang menuntut ilmu, sebagian enggak? Ya yang menuntut ilmu itu yang mau, mau meluangkan waktu, mau kepengen tahu, mau meniti jalan keselamatan. Yang enggak ngaji itu yang enggak mau meluangkan waktu, enggak mau tahu, enggak mau mencari jalan keselamatan, tidak punya cita-cita meraih kebahagiaan di akhirat, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak tahunya, aku memang dia hidup di satu pedalaman terpencil-cil di tengah hutan belantara, dakwah Islam belum masuk, maka dia dihukumi statusnya dengan orang yang hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan, waktu Nabi belum diutus. Nah, orang-orang seperti ini, menurut pendapat yang saya yakini lebih kuat, dan ini pendapat ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kelak di akhirat mereka itu akan diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Ya Allah yang tahu. Kalau mereka lulus, mereka masuk surga. Kalau tidak lulus, mereka masuk neraka. Seperti itu. Adapun kalau orang tua kita itu masih sholat, masih muslim, kok di masa hidupnya itu tergelincir melakukan kesyirikan, ya kita menganut faham bahwasanya tidak semua orang yang melakukan kesyirikan itu boleh divonis sebagai orang musyrik. Kata Al-Imamul Albani, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alaihi. Tidak setiap orang yang melakukan kekufuran itu lantas menjadi orang kafir. Dalilnya banyak. Ada sahabat Nabi yang baru-baru masuk Islam itu bersujud kepada Nabi. Sujud kepada manusia itu kan kekufuran. Ya, tetapi tidak dikafirkan oleh Nabi. Ada riwayat para sahabat itu minta dibuatkan pohon keramat. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasul, ya berikan kepada kami pohon keramat dzatu anwat sebagaimana orang-orang kafir juga memiliki pohon keramat dzatu anwat. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Innaha sunan. Itu adalah sunah-sunahnya orang-orang kafir zaman dulu. Kultum yang kalian ucapkan. Apakah Nabi bilang itu mengatakan, "Hei para sahabat, kalian ini kafir semua?" Enggak. Karena mereka tidak ngerti, mungkin ada syubhat, ya. Maka kalau dulu orang tua kita itu masih terjerumus ke dalam kesyirikan, ya kita tidak boleh. Perbuatan beliau memang syirik, ya. Tapi orangnya belum tentu. Maka tidak apa-apa kita mendoakan orang tua kita. Ya. Karena barangkali mereka ada uzur melakukan itu. Seperti itu. Tapi kalau benar-benar terpencil, ya kelak mereka di akhirat akan diuji oleh Allah. Kalau lulus masuk surga, kalau enggak ya masuk neraka. Dan ujian Allah itu sudah yang paling adil. Semua manusia itu akan ridho dengan keputusan Allah, termasuk ahli neraka. Iya, saya memang mengakui, saya memang keliru. Ahli-ahli surga juga begitu, tidak ada lagi kebencian. Mereka semuanya rela, tidak ada lagi rasa hasad. Oh, kok saya surganya paling bawah, kok dia kok di atas, enggak ada. Semuanya bahagia. Rela, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Bagaimana hukum salat yang mimbar imam langsung menghadap ke kuburan? Tembok masjid tidak ada batas dengan kubur. Tembok masjid dan kubur menjadi satu. Tembok masjid dan tembok kuburan menjadi satu. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum, semoga semakin bergenggeng Ustaz. Dungane kok horor. Dungane semoga semakin bergenggeng. Masalah salat di masjid yang ada kuburannya itu para ulama sepakat hukumnya haram. Pertama, dalilnya mana? Banyak sekali. Nabi mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kuburan Nabi lo enggak boleh jadikan masjid. Apalagi kuburan yang bukan Nabi, lebih tidak boleh lagi. Kuburannya Nabi dibangun masjid, dilaknat oleh Allah, apalagi kuburan yang bukan Nabi. Lah kok di Masjid Nabawi ada kuburan? Beda kasus, Mas. Joko Sembung bawa pancing. Tidak nyambung, cing. Kasusnya yang di Masjid Nabawi itu kuburan dulu apa masjid dulu? Yang di Masjid Nabawi itu masjid dulu. Wong Masjid Nabawi iki sing bangun Nabi kok kuburan dulu piye ta ya? Masjid Nabawi itu yang membangun Nabi. Mosok wong mati iso bangun kuburan kan ya horor. Horor ya kena ning aja pati nemen gitu. Jadi untuk kasus Masjid Nabawi, masjid dulu berdiri baru kemudian kuburan. Itu yang pertama. Yang kedua, kuburannya Nabi itu tidak masuk ke dalam ruangan masjid. Sudah ada tembok pemisah yang memisahkan kuburan Nabi dengan ruangan masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, dulu itu kuburan Nabi itu di luar. Setelah ada perluasan itu terjadi setelah berlalunya zaman sahabat. Maka keberadaan kuburan di situ tidak menjadi dalil. Itu alasan ketiga dan banyak alasan yang lainnya. Nah, dan semua alasan tadi benar dan kuat dan sahih. Gitu ya. Berbeda dengan kuburan-kuburan yang dilarang itu, kuburan dulu ada, baru kemudian dibikin masjid. Nah, itu yang tidak boleh. Apalagi kuburannya tidak dipisah dengan masjid. Tapi kata para ulama, jika kuburan sudah terpisah dengan masjid, maka kita boleh sholat di situ. Ada kitab khusus membahas masalah ini, namanya Tahdzirus Sajid Minattikhadzir Kuburil Masajid. Memberi peringatan kepada orang yang sholat dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan, La tusalli ilal qabri, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabira, innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah yafirru minhu syaitan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata para ulama kita, jangan dijadikan rumah kalian seperti kuburan, maknanya tidak ada ibadah di dalamnya. Omahmu kuwi nggonen ibadah. Nek ora tinggung ibadah berarti kuburan. Sama dengan ibadah di kuburan itu tidak boleh. Itu kata para ulama, kata Nabi juga begitu itu. Maka supaya rumah kita tidak menjadi kuburan, harus ada ibadah di dalam rumah. Di antaranya baca surat Al-Baqarah, sholat-sholat sunnah, ngajari anak, ngapal hadis, ngapal ayat. Itu. Sebaliknya ibadah di kuburan tidak boleh. Terus gimana kalau masjidnya itu tidak dipisah dengan kuburan, tembok kuburan adalah tembok masjid? Pendapat yang saya yakini lebih benar adalah tidak boleh sholat di situ sampai ada batas. Apakah itu berupa tembok ataukah berupa jalan? Seperti ini sudah dipisah jalan ya. Ini tidak masalah nih masjid ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dipisahkan oleh di samping ini kan ada jalan tuh. Sudah boleh. Atau kalau memang langsung nemplak di situ, itu antara kuburan dan masjid harus dibikin tembok pemisah. Tembok pemisah. Menurut fatwa Imam Ibnu Utsaimin, tembok itu tingginya setinggi orang berdiri, sehingga ketika orang sholat itu diperkirakan tidak bisa ngelihat. Itu pendapat yang saya yakini benar. Meskipun di sana ada pendapat lain menyatakan, ya, ini adalah pendapatnya Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Selama kuburan itu tidak ada di dalam ruangan, tidak mengapa. Meskipun dia ada di sisi kulone masjid dan tidak dipisahkan, tembok kuburan adalah tembok masjid, menurut pendapat beliau tidak mengapa. Tapi yang saya yakini yang lebih mantep, yang lebih marem, harus dibikin tembok pemisah. Dan saya menyampaikan pembahasannya tidak sekali dua kali, teman-teman sekalian. Dan pembahasan yang kejadian paling berkesan adalah kejadian yang terjadi di Kulon Progo sana. Itu ada masjid besar dan itu masjidnya jadul ya. Sepertinya itu cagar alam. Cagar budaya kok cagar alam. Cagar budaya itu tidak boleh di otak-atik. Gitu. Saya menyampaikan hadis-hadis Nabi tadi tentang larangan sholat di masjid yang ada kuburannya. Semangat aku, berbinar-binar gitu loh. Ya, ternyata setelah selesai pengajian, takmir dan beberapa pengurus masjid mendatangi saya dan menceritakan bahwa masjid ini ada kuburannya. Wah, aku brol-brolan tuh aku. Waduh, brol-brolan enggak antum? Antum ceramah di masjid tentang bahas tentang riba. Riba haram, pemakan riba itu maksiat begini. Tahu-tahu takmir mendatangi antum, saya ini juragan riba, Mas. Saya juragan bank plecit gitu. Kira-kira gimana perasaan antum? Horor apa ora? Saya juga horor, waduh. Remuk-remuk ya berarti. Tapi kemudian ada yang bertanya, terus solusinya gimana Ustaz? Solusinya harus dibikin tembok pembatas. Ya itulah kata para ulama. Dan saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan loh ya. Wah, aku kita kerutukin yang gini raiso mulai ya. Singkat cerita, saya enggak mau berlama-lama di suguh witang ya wis ora kepenak kae, wis ora enak ya. Wis saya kula nyuwun pamit ta. Batinku pikiran dhewe ya. Dan ada beberapa ustadz sunnah yang ngisi di situ enggak berani menyampaikan pembahasan ini. Jadi beberapa ustadz sunnah yang ngisi di masjid ini, mereka kalau ngisi di masjid itu datangnya sengaja setelah sholat. Jadi mereka sholat di masjid lain dulu yang dekat dengan situ, nanti selesai sholat isyak baru ke masjid ini. Masuk ke masjid langsung menyampaikan pengajian, dan itu sudah berlangsung lama, enggak ada yang berani nyampaikan. Nah, saya menyampaikan itu. Ya. Setelah itu saya pulang. Ya. Satu pekan ya, satu pekan atau beberapa hari, enggak ada dua pekan. Itu ada ikhwan yang ngasih tahu moto jebret, Ustaz alhamdulillah masjidnya sekarang sudah ditembok. Jadi kadang-kadang rasa takut yang menghantui kita, wah kalau saya menyampaikan kebenaran, saya menyampaikan dakwah tauhid nanti akan dikerumpung, akan dibikin-dibikin. Terkadang itu tidak terjadi. Terkadang itu merupakan was-was setan, dan itu sangat berkesan sekali kejadian itu. Kejadian berikutnya di Mawung lagi, menembuh ki menungsanir ini pa orang. Pripun Ustaz? Ya kudu di anu, dipageri. Oh, arwene aja haong-haong. Sampaikan diterima alhamdulillah, tidak ya tidak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan gitu. Akhirnya dipasang juga. Yang ketiga neng panasan. Mas Bobi, masjid Mas Bobi. Itu kabar terakhir yang saya terima, sudah setuju mau dipasangi tembok. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak disampaikan, kapan mereka berubah? Ya, sampaikan diterima syukur, diunek-uneknya ya harus dirasake ngono wae. Nabi pun diunek-uneknya tidak nabi. Nabi diunek-uneknya tabban laka ali hadza jama'tana. Nabi mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy lalu dibacakan ayat, dibacakan hadis. Bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah, tinggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab marah langsung memukul Nabi tes dan mengatakan kepada Nabi, tabbanlaka ya Muhammad, celaka engkau hai Muhammad, alihata jama'tana, kamu mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkan omongan seperti ini. Didoakan celaka oleh Abu Lahab. Lalu Allah menurunkan surat Allah, dibantah langsung oleh Allah, tabbat yada Abi Lahabiu wata, yang celaka itu adalah Abu Lahab sendiri. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya si tukang pembawa kayu bakar, tukang provokasi, tukang urup-urup. Ya, bukan kok istrinya Abu Lahab bakul kayu, bukan. Ngendongi kayu ning dinding enggak. Jadi dakwah tauhid itu harus disampaikan. Resikonya gimana? Ya harus ditanggung itu, penuh dengan kesabaran. Yang penting kita menyampaikan dengan akhlak mulia, dengan tutur kata yang lemah lembut. Seperti itu. Apakah kalau anak kita mendem kita nek tak lokke malah ngamuk-ngamuk? Enggak, tetap harus dinasihati dengan baik-baik. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita nekat mengadakan tablik akbar di puncak Gunung Lawu. Judulnya seruan tauhid dari puncak Gunung Lawu. Tuh, bulan apa kemarin tuh ya? Bulan apa? Baru beberapa bulan yang lalu. September ya? Ya, mbuh nanti dicek ya. Tadi pagi ada orang yang datang ke rumah saya, baru tadi pagi. Ada orang datang ke rumah saya, masih muda, belum ada 30 tahun. Ya. Wallahu alam, mungkin beliau sekarang melihat siaran pengajian kita karena beliau mengaku sering nonton siaran pengajian saya di YouTube. Beliau mengatakan bahwa itu datang dalam keadaan mukanya sangat sayu, bibirnya gemetar kalau ngomong itu. Gitu, kesulitan seperti mau menelan ludah itu. Ya. Setelah itu saya sebentar Mas gitu. Saya geblek-geblek punggungnya. Bok, bok, bok sambil saya baca beberapa ayat itu. Supaya lancar omongnya. Pun monggo jenengan ngomong. Setelah itu ngomong. Ternyata dia adalah pelaku pesugihan di Gunung Lawu. dan beliau melihat pengajian di puncak Gunung Lawu itu. Dan jenengan kok tahu rumah saya? Wong anu kok kula cari-cari di internet ngoten iku. Golek-golek ning internet pagi tadi. Lalu menceritakan kisah hidupnya begini, dulu saya naik Gunung Lawu, lalu ritual di sana, lalu berdoa kepada para setan-setan di Gunung Lawu, saya tidak sholat dan permintaan saya dikabulkan sampai bisa punya rumah, beli tanah, beli rumah, bangun rumah. Tapi sekarang apa yang terjadi? Hidupnya amburadul. Ada bisikan-bisikan yang memerintahkan dia untuk bunuh diri. Malam gak bisa tidur. Dia sudah berobat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Ya gur dikei obat ngantuk terus turu, lalu tangine turune. Tapi tidak hilang gangguan itu. Ya. Jadi dakwah tauhid itu memang harus disampaikan. Dia akan memberikan pencerahan pada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena saya bukan seorang pakar ruqyah atau orang menyebutkan diri dengan ruqyah, saya hanya menanamkan, memberi motivasi, menanamkan akidah tauhid itu seperti ini dan menganjurkan dia untuk menjaga sholat 5 waktu dan membaca zikir pagi dan petang dan melakukan ruqyah mandiri. Itu. Jadi jangan terlalu takut berlebihan ya. Takut boleh, tetapi jangan sampai menghalangi rasa takut kita dari menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Apakah ada dalil yang melantunkan azan ketika penguburan jenazah? Loh, tanyanya kepada orang yang azan ya, jangan ke saya karena saya enggak azan ya. Setahu saya tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya tolong disampaikan. Gitu. Karena azan itu panggilan sholat. Nek mayit itu azan itu nek mayit tangi njur sholat peramalah wedi. Jadi azan itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Nek orang mati disolati aja dijak salat. Rak ngono to? Wong mati ki disolati aja dijak salat. Hayya 'alas shalah. Hei mayat mari tunaikan salat. Ditangi jenggelek sik tak wudu sik. Malah udah jerantal kabeh. Apa uang infak masjid boleh dipinjamkan kepada jamaah masjid untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Tidak boleh ya. Jangan. Jangan dipinjam-pinjamkan. Itu harta Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipinjam-pinjamkan. Jamaah yang butuh kebutuhan itu dicarikan dari harta yang lain. Dari zakat mal boleh. Orang yang terjerat hutang, fakir miskin boleh diberi zakat mal. Sampai berapa? Sampai dia tidak miskin. Gitu. Sampai dia tidak miskin. Banyak boleh? Boleh. Zakat mal kasihkan itu. Orang zakat mal go malah go bangun masjid walik. Malah duit masjid digawe fakir miskin malah kewalik-walik to. Zakat mal kasihkan ke orang-orang fakir dan miskin, orang-orang yang terjerat hutang. Ya bukan hutang riba ya. Kalau orang terjerat hutang riba dibantu biasanya kok malah hutang riba meneh. Dan itu pernah kejadian. Ada seorang ustaz dimintai tolong, "Ustaz, saya punya utang riba, tolong saya untuk melunasinya." Oh iya, wis dilunasi sama ustaz. Selesai toh. Selang beberapa bulan kan yang bank plecet marani ustaz. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." "Ini ada tagihan." "Loh, tagihan apa Mas? Saya enggak punya utang ini." "Ini ada si fulan dulu utang ke saya, dia bilang nanti kalau saya enggak bisa bayar ustaz itu yang bayar." Oh, para menungso beng lah yang menunggu. Kuwi jenenge ditulung malah nyatek gitu. Ada peribahasa Jawa mengatakan asu sing konco luwih becik tinimbang konco sing asu. Anjing yang berteman dengan kita, anjing yang berteman dengan kita itu lebih baik daripada teman tapi seperti anjing. Naudzubillah min dzalik. Diwangi ora matur nuwun malah ninggali utang ya. Parah toh. Ini gimana sih ngelakoni ya. Ketika kita tertinggal 3 rakaat dari imam dan imam sudah berada di tahiyat akhir, sementara saya masih dapat 1 rakaat. Iya maksudnya gue. Ketika kita tertinggal 3 rakaat, iki solatnya solat apa ya ora disebut ki. Ketika kita tertinggal 3 rakaat, berarti solatnya 4 rakaat ya dari imam, dan imam sudah berada di tahiyat akhir. sementara saya masih dapat satu rakaat. Bagaimana bentuk duduk dan bacaan saya? Apakah tetap mengikuti imam? Dan bila di tengah-tengah Fatihah kita merasa ada salah, dan bolehkah mengulangi ayat yang salah tadi? Aku ora mudeng iki. Piye iki karepe? Nanti kalau masih ada waktu dibaca lagi aja. Agak horor saya. Saya sudah menikah. Saya ya sudah. Mohon nasihatnya kiat-kiat menghindari fitnah wanita. Loh. Kiat-kiat menghindari fitnah wanita ya dengan menikah itu. Kalau masih terfitnah ya tambah istri lagi kan gitu. Kan begitu. Uang hukum asal menikah itu 4. Hukum asal menikah itu 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i. 2, afwan. Hukum asal menikah itu 2. Fankihu, nikahilah ma tabalakum minan nisa', apa yang kamu sukai dari kalangan wanita. Masna 2. Jadi nikah itu 2. Wa thulatha dan 3. Wa ruba dan 4. Fa in khiftum, kalau kamu takut, fa wahidah, baru nikahi 1. Kalau takut nikahi 1. Tapi hukum menikah itu asalnya 2. Kalau takut nikahilah 1. Kita semua penakut. Rane sing wani ya. Jadi kiat-kiat menghindari fitnah wanita ya menikah itu. Kalau sudah menikah ya menikah lagi. Terus apalagi sebagaimana dilakukan Nabi, kalau kalian itu melihat wanita kemudian timbul syahwat, maka segera menjimai istri supaya syahwat itu tidak terus-terusan bercokol di diri dan kepala kita. Ya. Yang belum menikah segera menikah. Menikah itu kebaikan ya. Saya takut lah ngapa menikah wedi. Menikah itu bukan satu hal yang menakutkan karena petani menikah, pengemis menikah, tukang becak menikah, bakul juga menikah, profesor yo menikah. Kenapa tidak segera menikah? Ya segera menikah ya. Karena dia merupakan benteng yang kuat yang melindungi diri kita dari fitnah wanita. Jika belum mampu menikah, maka diperintahkan untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija. Cara menghindari musik, termasuk yang datang pagi tadi ke saya itu, saya suruh bakar alat musik, ternyata dia seorang pemusik. Jenengan pemusik nggih, punya band, punya. Habis ini dibakarnya. Wah, pripun Ustaz? Ya dibakar. Nggih, insyaallah Ustaz. Terus mambu rokok. Ya, merokok juga nggih. Pagi tadi sudah, sampun Ustaz. Nanti berhenti ya. Wah. Kayaknya berat Ustaz. Tapi bisa enggak? Insyaallah Ustaz. Bagus, terus lunga. Bentar Mas, apa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Sempat lama tadi pagi kita ngobrol. Ya. Jadi memang harus ada keinginan kuat untuk meninggalkan alat musik. Cara meninggalkannya gimana? Ya alatnya itu jangan disimpan. Karena kalau nyimpen, nanti kondisi iman kita lemah, mesti kita kepengen gejreng. Ya. Ini gawiannya kan jerang-jerang. Wah, saya tahu musik itu haram, sudah tak tinggal, ini hanya sebagai kenangan kok. Saya enggak akan ini main lagi. Saiki, lah sesuk. Ya, barengan yang wong genjerang-genjerang lagi. Jadi dihilangkan itu sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita kepada musik tersebut, termasuk teman-teman. Tinggalkan teman-teman yang masih melakukannya. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan teman-teman lain yang senantiasa memotivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah wa arinal batila batila warzuknat stinabah. Hujan yang bagaimana seseorang sudah mendapatkan rukhsah untuk tidak berjamaah di masjid atau menjamak sholat ketika berjamaah di masjid turunnya hujan, tidak dirinci oleh Nabi. Hanya hujan ya hujan begitu toh. Kalau antum sudah iki hutan tau toh, ya hutan ya sudah. Itu sudah menjadi rukhsah. Ya. Nabi tidak mengatakan hujannya harus deres. Hujannya harus menimbulkan becek, harus membuat baju kita basah, enggak ada rincian seperti itu di dalam hadis loh ya, enggak ada. Maka kata para ulama diantaranya bahkan ada satu riwayat dari sahabat Nabi pernah itu disebutkan di dalam kitab Ahkamus Syita fi Sunnatil Mutahharah tulisan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah. Ada riwayat dari Nabi ya, turun hujan dan hujan itu tidak sampai menyebabkan sendal bagian bawah itu basah. Bisa bayangke? Ada turun hujan lalu kita jalan sendal kita diwalik, oh ora teles. Itu sahabat sudah menjamak. Sudah ada rukhsah. Seperti itu. Adapun rincian hujannya seperti apa tidak disebutkan seperti apa, wallahu taala a'lam bishawab. Apakah sering ngantuk dan tertidur saat kajian belajar agama adalah salah satu tanda terkena ain? Ya tidak mesti ya. Apa benar? Apabila benar bagaimana solusinya? Sering ngantuk ketika pengajian, apakah tanda-tanda terkena ain? Ya tidak mesti, gejala ain kok ngantuk. Jangan menyalahkan ain ya. Ain itu sakit ya. Kemudian terkadang bisa timbul seperti ada suara itu tersendat. Kalau bayi jadi gak doyan makan, gak doyan minum. Adapun efek ain kok ngantuk itu wallahu alam apakah ada apa tidak, saya kurang tahu. Tetapi kalau mendengar pengajian ngantuk, saya lebih cenderung mungkin itu gangguan jin ya. Gangguan jin itu orang mesti harus kesurupan, aing macan, gak harus seperti itu. Gak mesti kesurupan. Terkadang sering ngantuk ketika baca Quran sidik ngantuk. Pengajian mesti ngantuk, selesai ngajian melek ngene iki. Wedange metu melek. Itu terkadang karena efek gangguan jin. Benar itu. Terutama sering menguap. Ketiap kali dibacakan ayat, bacakan hadis, dengar pengajian, bolak-balik. Itu biasanya ada gangguan jin. Jadi gangguan jin itu tidak mesti kesurupan. Antisipasinya bagaimana? Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering membaca ayat kursi, zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan. Ya. Seperti itu. Saya menganjurkan zikir pagi petang tulisan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Sudah disaring hadis-hadis lemahnya, maudhu'nya sudah dihilangkan sehingga lebih ringkas sehingga tidak perlu waktu lama untuk membacanya. Itu benteng yang kuat, kokoh, akan melindungi kita dari gangguan setan. Kemudian ada upaya yang lain diantaranya untuk sebagian manusia ya. Sebagian manusia itu kalau meminum kopi, dia akan hilang rasa ngantuk. Kopinya seperti ini contohnya. Bismillah. Tak tutupi merek ya. Bismillah. Orang ngantuk tak? Tapi saya menyarankan kalau untuk dikonsumsi sering ya, mendingan kopi yang asli, yang tumbuhan, yang kopi giling. Karena kalau kopi gunting, kopi sasetan itu untuk sebagian orang itu bisa mengakibatkan sakit perut, mah, gemeter. Tapi kalau kopi giling ya, terutama yang pahit tanpa gula, itu menjadi jamu herbal. Bahkan orang punya mah akut itu minum kopi yang asli ya, yang digiling itu tanpa gula itu bisa sembuh. Alhamdulillah. Kan kita ada pengajian juga di Gunung Ungaran. Dua sesi, satu sesinya satu jam lebih. Eksistensi kopi di dalam literatur Islam. Kemarin ada ikhwan anu usul Ustaz, kita bikin daurah di kafe ya. Membahas tentang eksistensi kopi di dalam literatur Islam. Wanya kafe neng Klaten ini sih gede nih, sih ngamot kira-kira wong seket atau wong pitung puluh atau wong satus gitu. Kaya wong siji bayarin piro kan kopi ini kan kopi gilingi ora nggak seperti Safinatun Nahr ya. Kalau Safinatun Nahr kan segelas paling 2.000-3.000, kalau kopi giling itu agak tinggi harganya. Ala kulli hal, coba antum boleh coba beli kopi giling. 1 menit, 5 menit sebelum pengajian minum itu. Yang saya rasakan itu ngefek. Dulu saya termasuk orang yang tiap kali baca buku itu mesti 15 menit sudah menguap, sudah kelakepan. 20 menit itu wis, 30 mesti wis ngorok. Itu saya mengalami masa-masa itu. Setiap kali baca mesti ngantuk, wis mbok bartangi turu toh. Habis bangun tidur saya baca buku. Ya, 15 menit itu mesti langsung timbul rasa ngantuk. Tapi itu saya perangi wudu baca lagi, wudu baca lagi. Zaman dulu belum beredar kopi giling seperti ini. Ini kan baru di era-era sekarang saja ya, mulai menyebar. Kafe-kafe di Klaten itu kan muncul kan baru beberapa tahun terakhir nih toh. Sebelumnya kan nggak ada kafe shop seperti yang ada ini. Ya, solusinya waktu itu yang ngantuk ya wudu raut baca lagi, wudu raut baca lagi, kadang tak ngenek. Pernah saya sampai tak begini kan, tapi ternyata itu tidak efektif. Ya. Karena tangan ini ngenek, ini kan kekuatan ini kan tergantung moto ya. Kekuatan tangan itu tergantung moto lah. Nek motone ngantuk tinggal naiknya motone melerut ya, iki wis melu ngicung. Bahkan saat tidurnya kepleh-kepleh itu. Ya. Jadi wudu baca lagi wudu. Kalau antum pengajian begini kalau ngantuk keluar wudu enggak apa-apa. Berkali-kali enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa, itu lebih baik daripada antum tidur. Apun enek ngorok itu aku arep ngelek ya pekewu lah. Korok. Aku ngono guran paling. Apa hukum mengikuti kegiatan aksi-aksi demo? Tidak boleh, haram di dalam Islam aksi demo. Syekh Ali bin Hasan menulis kitab Tahdzir Ulama Itsiqat Minal Mudhaharat. Peringatan keras dari para ulama ahli sunnati wal jamaah akan haramnya aksi-aksi demo. Meskipun diberi nama aksi damai, ujung-ujungnya ya ngeden-ngeden. Meskipun namanya aksi damai. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan cara-cara tertentu. Adapun demo itu tidak ada asal usulnya di dalam Islam sama sekali. Makanya ahli sunnati wal jamaah itu ya, pengajian yang mengajarkan kepada umat Islam tauhid dan sunnah, tauhid dan sunnah. Ya, demo aja enggak boleh loh kita itu. Tapi justru kita ini yang sering mendapat tuduhan terorisme. Awas loh, ngaji ning masjid joglo sekali kan diajari nyumet bom, nyumet obat nyamuk ora ngajari kok ngene. Demo aja ndak boleh kok, haram menurut akidah yang kita yakini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, apalagi ngebom, lebih tidak boleh lagi. Tampilan boleh sama, isi kepala tentu berbeda. Beda kan gitu. Ya enggak? Jangan menilai seseorang itu dari tampilan fisiknya. Oh, nek pakaiane ngono kae berarti ngene. Weng itu namanya. Akidah itu yang ada di kepala, bukan yang tampak dari tampilan fisik. Coba antum lihat di antara kasus-kasus pelaku bom, ketika mereka ngebomnya loh ya, yang berjenggot panjang bercelana cingkrang, enggak ada. Mereka itu berjenggot panjang bercelana cingkrang setelah masuk penjara lage, pemerkosa, enggak ada yang pakai kopiah putih. Begitu di penjara pakai kopiah, pakai baju kokoan begitu. Iya apa enggak itu? Ho apa ora kira-kira? Wis ho wae nek ngerti. Jadi kasus terorisme yang di Hotel JW Marriott yang dia nembak-nembak itu, celana jin, Pak. Celananya tidak cingkrang, bosor. Pakai rompi, pakai topi yang ada cucuknya itu. Enggak ada yang pakai jubah, jenggot panjang, celana cingkrang, enggak ada. Mereka memanjangkan jenggot setelah ketangkep polisi. La haula wala quwata illa billah. Adapun ahli sunnati wal jamaah, sepakat ulama ahli sunnati wal jamaah. Tidak percaya antum bisa searching wes di internet fatwa al-imam Abdul Aziz bin Baz tentang demonstrasi, fatwa Imam Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, baca. Wah, itu kan jarani Abdul Aswad, baca keterangan para ulama ahli sunnati wal jamaah, semuanya menyatakan haram, tidak boleh demo. Dan demo itu tidak menyelesaikan masalah. Ada kasus besar di wilayah selatan ya, orang kafir membuat tempat peribadahan di demo ya, pendemo dari Jogja dan dari Jateng bersatu padu menjadi satu mendemo supaya tempat ibadah itu tidak jadi dilanjutkan. Ya pasti demo berhenti, Pak. 2 bulan, 3 bulan setelah itu apa wong demo harus 24 jam setiap hari? Gak mungkin toh. Sekarang loh, tempat ibadahnya udah jadi dan ramai. Yang menjadi solusi itu dengan mengajarkan akidah yang benar, dengan ngaji duduk seperti ini. Ya, banyak orang teriak-teriak begini-begini, tapi dia tidak tahu apa yang dia bela. membela kalimat tauhid, dia membuat bendera bertuliskan kalimat tauhid dijadikan sayap seperti Superman itu. Demo la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu. Setelah itu kesel ngelak ngelih toh, duduk dia. Lafaz Allah yang ada di pantatnya dia diduduki sama dia. Itu kan penghinaan dan itu kekufuran loh ya. Itu kekufuran kalau dia tahu tapi nekat mendudukinya. Apa seperti ini Islam? Membela Islam dengan kejahilan? Tidak. Apakah berarti kita membela kezaliman? Tidak. Tapi kita menghilangkan kezaliman itu dengan cara-cara yang elegan. Dengan ilmu, dengan dakwah, dengan mau'idzah hasanah. Islam itu rahmatan lil alamin. Kita tugasnya menasihati. Diterima syukur, ndak ya wis, tanggung jawab inti sama Allah. Tanggung jawab saya mengingatkan. Sebatas itu. Apalagi kalau demo itu seringnya itu timbul korban nyawa, bener enggak? Ada yang mati. Ya, ada yang macet jalannya. Di Makassar pernah kejadian orang-orang demo membela rakyat kecil katanya. Ya. Para mahasiswa demo membela rakyat kecil. Lalu rakyat kecilnya yang biasa jualan di situ, yang biasa becak di situ jadi enggak bisa kerja gara-gara macet oleh demo. Akhirnya rakyat kecilnya marah, terjadi bentrokan luar biasa antara pendemo dengan rakyat kecil. Ki sing dibela sing endi, sing bela sing endi? Katanya memihak kepentingan rakyat. Wallahu taala alam. Wal ala kulli hal, demonstrasi bukan bagian dari Islam sama sekali. Bagaimana menyikapi masjid yang sekitarnya ada patung? Apakah tetap sholat berjamaah di situ atau ke masjid yang lain? Lebih baik ke masjid yang lain kalau masjid yang ada patungnya. Saya sendiri belum pernah nemu ya masjid yang ada patungnya itu. Wallahu a'lam. Apabila seorang pegawai diharuskan membuat pajak penghasilan, apakah pegawai tersebut tetap menjalankannya? Kalau memang dengan tidak membuat itu hak-haknya akan dihalangi, nggak apa-apa dia buat itu. Enggak apa-apa dia buat itu. Apakah kita itu punya motor enggak bayar pajak motor? Kita bayar enggak? Antum bayar enggak? Saya bayar pajak motor. Pajak tanah, pajak mobil bayar enggak gitu? Bayar. Loh kan pajak tidak ada di dalam Islam katanya. Jawabannya ada dua. Yang pertama benar, pajak tidak ada dalam Islam. Yang ada zakat. Tapi kalau dengan tidak bayar pajak, hak-hak kita akan dipotong, maka kita bayar pajak. Dosanya yang narik pajak, kalau kita enggak dosa. Uang kita seperti ibarat orang yang dipaksa kan, dizalimi, itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama kita itu ada yang membolehkan pajak. Jika memang pajak itu digunakan untuk sebaik-baiknya kepentingan rakyat. Dan jika pajak itu hanya ditarik dari orang-orang yang memang memiliki kemampuan. Itu sebagian ulama ada yang memfatwakan seperti itu. Ya. Maka tidak mengapa antum membuat surat pajak, antum membayar pajak. Listrik bayar pajak kan antum? Nek listrik itu sebetulnya jual beli ya, bukan pajak gitu ya. Kalau motor itu memang pajak. Meskipun tidak ada sebetulnya di dalam Islam. Tapi kita tetap bayar itu. Demikian pula riswah. Riswah itu adalah ketika kita membayar orang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya kita. Itu namanya riswah. Anak antum daftar ke SMP tidak diterima, lalu antum bayar. Pokoknya saya enggak tahu anak saya supaya bisa diterima, ini tak bayar 10 juta. Lalu anak antum diterima. Itu namanya nyogok. Tapi kalau antum mau pasang meteran ya, antum sudah memenuhi syarat, semua sudah dipenuhi, tapi ke orang yang dipasang-pasang, akhirnya antum, mas nyok tak bayar ke yang dipasang. Lalu dipasang, itu tidak termasuk riswah. Kita membayar orang untuk kita mendapatkan hak kita, itu bukan nyogok. Kalau memang kita sudah memenuhi kriteria dan persyaratan. Tapi kalau kita tidak berhak mendapatkan sesuatu, lalu kita membayar orang untuk mendapatkan sesuatu yang haram, yang bukan haknya kita, baru itu disebut dengan riswah. Wallahu a'lam. Apakah jual beli dengan sistem order, pre-order dibolehkan sedangkan barang yang dijual belum tersedia? Jika sesuai dengan apa namanya kisi-kisinya, nanti bahannya katun combat 30S, sablonnya inri, warnanya ini, bentuknya ini, jika sama itu ya diperbolehkan. Jika tidak maka tidak boleh. Wallahu taala a'lam. apakah perbedaan khalwat dengan ikhtilat? Khalwat itu menyendiri dhewe, berkhalwat menyendiri di masjid, zikir, salat, baca Quran, baca buku-buku agama, khalwat menyendiri. Ikhtilat itu campur baur antara laki dan wanita tanpa ada hijab yang memisahkan. Ya, tanpa ada hijab yang memisahkan. Itu disebut dengan ikhtilat dan itu hukumnya haram. Makanya pengajian ahli sunnati wal jamaah mayoritasnya mesti kalau ada jamaah wanita dia ditempatkan di tempat yang lain dibatasi oleh hijab. Bukan nyampur baur, benar enggak? Itu ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Adapun orang-orang selain mereka, banyak yang di antara mereka awalnya memakai itu, tapi lambat laun mulai ditinggalkan. Mulai mereka nyampur baur antara laki dan wanita. Ahli sunnah enggak, karena memang itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma khala rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang lelaki berikhtilat dengan wanita kecuali yang ketiga adalah setan. Seperti itu. Kecuali antum ada misi dakwah dan antum menyampaikan kebenaran di situ. Itu kata Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili diperbolehkan, syaratnya barisan wanita ada di belakang. Kata beliau, seorang dai disuruh menyampaikan dakwah di jamaah yang tidak ada hijabnya, boleh apa enggak? Kata Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, boleh. Ya. Jika memang dia membawa misi dakwah, menyampaikan kebenaran, tetapi wanita berada di barisan di belakang. Nggih. Tapi nek wanitane ning ngarep utawa laki wanita jejer ngene, oh ini wong lanang, oh ini wong wedok, itu kata Syekh Sulaiman dihindari. Karena itu panah-panah iblis akan bertebaran menancap di hatinya. Kok ayu. Macane terus dadi digae-gae ya ta. Waduh. Wah, aku disawang wong akeh macam. Lirik-lirik ya ta. Itu nanti akan menimbulkan penyakit hati bagi si dai dan berbahaya. Bagaimana hukum membaca Fatihah sebelum berdoa? Apakah sunnah ataukah wajib? Jika sesekali boleh ya. Sesekali boleh karena itu termasuk tawasul dengan amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, kami beriman, maka ampunilah kami. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Dan keimanan itu bagian dari amal soleh. Ya. Antum baca khataman dululah, jangan Fatihah. Khataman Al-Quran setelah itu berdoa, boleh. Ya Allah, saya sudah khatam Al-Quran, saya minta kepada Engkau, ampunilah kami. Ya Allah, saya sudah baca Fatihah, ya, saya bertawasul kepadamu dengan amal soleh ini, maka ampunilah kami. Boleh. Tawasul itu dengan amal soleh boleh, tawasul dengan asma'ul husna boleh, tawasul dengan meminta doa orang soleh yang masih hidup juga boleh. Ini adalah tiga jenis tawasul yang masyru' yang disyariatkan. Adapun bertawasul dengan selain itu, ya tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu saja teman-teman, ini tadi pertanyaan yang tadi ya. Coba kita baca ulang nanti piye. Ketika kita tertinggal 3 rakaat dari imam dan imam sudah di tahiyat akhir, berarti dia sudah sholat 1 rakaat bersama imam gitu ya. Kan sholatnya 4. Dia ketinggalan 3 rakaat. Imamnya wis tahiyat akhir, berarti dia bisa melakukan sholat 1 rakaat bersama imam gitu toh. Saya masih dapat 1 rakaat, ya. Maka bagaimana bentuk duduk dan bacaan saya? Duduk apa ini? Tahiyat ya. Nah, itu para ulama beda pendapat. Saya sendiri ya tidak tahiyat akhir, wong saya tidak membaca tahiyat akhir kok. Gitu. Iftiros, duduknya iftiros bukan tawaruk. Dan kita membacanya tahiyat akhir, bukan bacaan kita membacanya tahiyat awal dan bukan bacaan tahiyat akhir. Apakah tetap mengikuti imam? Ya mengikuti imam tahiyatnya tapi duduknya tidak. Dan bila di tengah-tengah Al-Fatihah kita merasa ada salah, dan bolehkah kita mengulangi ayat yang salah? Boleh. Bahkan imam ketika dia salah membaca Al-Fatihah dengan kesalahan ya lahan jali, kesalahan yang fatal yang sampai merubah makna, siratal ladzina an'amtu alaihim, itu fatal itu. fatal dan rusak, fatihahnya rusak pula sholatnya. Maka makmum berkewajiban mengingatkan siratal ladzina an'amta alaihim, gitu. Kalau imamnya mengoreksi siratal ladzina an'amta alaihim, itu masih sah sholatnya. Tapi kalau imamnya nekat tidak mengoreksi bacaannya, dia tadi kan bacanya siratal ladzina an'amtu alaihim, ya, jalan lurus yang telah aku anugerahkan kepada mereka. Menungso kok menganugerahkan jalan lurus, yang mengajukan jalan lurus kan Allah subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Imamnya ini tidak mengoreksi bacaannya, maka sholat itu tidak sah. Ada dua kondisi. Kita sebagai makmum, kita mufarokoh, memisahkan diri dari imam, dan kita membaca fatihah sendiri, gerakan kita pun sudah tidak terikat oleh imam, karena imam sudah sholatnya batal itu. Kita sholat sendiri, jadi mufarokoh, niatnya sudah saya memisahkan diri. Tapi kalau mufarokoh itu menimbulkan fitnah, waduh, lah si fulan kok sholat jengkang jengking dewi, wong jadi makmum kok apa imamnya ini dianggap kafir apa? Maka dia tetap mengikuti gerakan imam, tetapi niatnya dia tetap mufarokoh. Dia niat, saya sudah memisahkan diri dari imam ini karena imam ini bacaannya batal, sholatnya batal. Maka saya baca fatihah sendiri, saya zikir sholatnya sendiri, tetapi gerakannya seolah-olah masih mengikuti imam, tetapi itu hanya sebagai bentuk kamuflase saja. Begitu ya? Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada dua mushaf ini. Saya tadi ada sudah berencana menyampaikan dua pertanyaan, apa ya pertama tadi? Saya tadi menyebutkan dua apa ya? Perbedaan antara liang lahat dengan liang asyaku. Man yujib, ya Mas Selamat. Gesong masuk di mana gesongnya? Di sebelah barat lubang. Nah, terus kalau liang asyaku itu lubang di tengah, oh, lubang utama kuburan. Ya, jawabannya benar. Jazakallahu khairan. Siapa nama ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, kemudian Imam Nawawi menyetujui ucapan ulama tersebut, akidah ulama salaf tersebut? Siapa namanya? Angkat tangan dulu baru jawab, jangan hal. Enggak jelas itu namanya. Angkat tangan dulu. Nek salah ki ora dihukum kok. Man yujib, siapa jawab? Tidak ada yang menjawab. Apa pertanyaannya ya? Bingung saya. Sebentar. Nama ulama yang dinukil Imam Nawawi ya. Bukan Imam Nawawi menukil. Mungkin itu saja ya, bingung saya kalau disuruh ngasih pertanyaan itu. Ini disimpan ya panitia, nanti untuk hadiah berikutnya. Dan kalau bisa ya hadiahnya itu sing apa namanya, berbeda gitu, biar rotom bergenggeng gitu ya Mas. Atau dinar, satu dinar gitu, seperempat dinar gitu kan, biar horor. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.